Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-20 dari bulan Dzulqa'dah 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 1 Agustus 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberi kemudahannya kepada kita semua untuk kita bisa kembali berkumpul dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca syarah dari Syekhuna Syekh Al-Allamah Ubaid Ibn Abdillah Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, dalam syarah beliau terhadap Al-Thalathatul Usul, yang mana walhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan Al-Mas'alatul Ula, permasalahan yang pertama dari empat perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim, yaitu yang berkaitan dengan al-ilmu yang diartikan atau didefinisikan oleh al-musannif al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi an-Najdi alaihi rahmatullah dengan ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Maka pada pertemuan malam ini insyaallah ta'ala kita akan membahas al-mas'alatu al-thaniyah, permasalahan yang kedua. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah, al-amalu bihi, beramal dengan ilmu yang telah kita miliki. Asy-syarhu, penjelasannya adalah wal mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, hiyal amalu bihadzal din, adalah mengamalkan ilmu agama ini. Ai al-amalu bidinillah, maksudnya adalah mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari ilmu syar'i adalah dinullah. Apapun bentuk ilmu syar'i tersebut, yang ilmu syar'i ini cakupannya sangat luas. Jangan kita bayangkan ilmu syar'i hanya sekedar ilmu fikih. Ilmu syar'i hanya sekedar ilmu halal wal haram. La, ilmu syar'i ini cakupannya sangat luas. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berakidah? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermanhaj? Bagaimana sikap al-wala wal bara yang dimiliki oleh beliau alaihi salatu wasallam sampai bisa menghajar, meninggalkan istri-istri beliau radhiyallahu taala anhunna wardahun. Bagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, ini semua ilmu syar'i. Dari apa yang berkaitan dengan at-tahdzir, amalan seorang hamba yang perlu diperingatkan dari kesesatannya dan kesalahannya, ini semua bagian dari ilmu syar'i, bagian dari ad-din, bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka beramal dengan ilmu cakupannya sangat luas, al-amalu bidinillah, yaitu beramal dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekhuna Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, fa inna thamaratal ilmi al-amalu, karena sesungguhnya thamarah, buah, faidah, manfaat dari ilmu syar'i itu bisa dirasakan dengan adanya amalan. Fal ilmu duna amalin kasyajaratin la thamarata laha. Karena sebuah ilmu tanpa adanya amalan seakan-akan seperti sebuah pohon yang tidak memiliki buah. Artinya sesuatu yang tidak memiliki faedah, sesuatu yang tidak memiliki manfaat. Buah pada sebuah pohon akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Begitulah amalan dari ilmu yang kita miliki. Qala Abdullah ibn Mas'ud, berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang mana athar ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum tidak akan melewati perkara-perkara, ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mereka benar-benar beramal dengannya. Kunna, kata Abdullah bin Mas'ud, dahulu kami la natajawazu asyra ayatin min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami tidak akan bisa melewati 10 ayat yang diajarkan dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Dari athar ini pula kita bisa mengambil sebuah faedah, sebuah kesimpulan bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah seorang yang mendapatkan atau orang-orang yang mendapatkan pembelajaran langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami tidak akan melewati 10 ayat yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta nata'allama ma'naha wal 'amala biha, sampai benar-benar kami mempelajari, nata'allam ma'naha, mempelajari makna-makna ayat ayat tersebut, ayat dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'amala biha, dan mengamalkan makna-makna dari Al-Qur'an Al-Karim tersebut. Kalau mereka belum mempelajari dan mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka artinya mereka tidak akan melewati dan tidak akan mendapatkan pelajaran yang baru dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi 10 ayat yang dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam akan diamalkan oleh mereka. Jadi setelah mereka berilmu, maka mereka beramal dengan ilmu yang telah mereka gali dari An-Nabi alaihi salatu wasallam. Faqal, kemudian beliau berkata lagi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda, atau diulangi mahallu syahid, syahid dari ucapan beliau ini, kunna nata'allamul ilma wal amala. Maka Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan dengan lafad kunna nata'allamul ilma wal amala, kami mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari ilmu-ilmu tersebut dari lisan Rasul alaihi salatu wassalam bersamaan dengan al-amal, bersamaan dengan kami mengamalkan apa yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diajarkan tersebut. Kemudian berkata Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, fa innal ilma ma'al amali as-sahih bi syurutihi hujjatun lil 'abdi 'inda Allah 'azza wa jalla. Karena sesungguhnya ilmu syar'i ma'al amali sahih, apabila dibarengi, perhatikan, ilmu yang dibarengi dengan al-amal as-sahih. Perhatikan qaid yang diberikan oleh Syekhuna Ubaid Al-Jabiri. Fa innal ilma ma'al amali sahih. Bukan al-amal ghairus sahih. Karena amalan terbagi menjadi dua, amalan yang sahih yang artinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan ghairu sahih yang tidak akan diterima di sisi Allah wal iyadhu billah. Apabila seorang mengamalkan sebuah perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana yang sudah ternukil dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun ay mardudun. Amalan tersebut tertolak. Artinya amalan tersebut adalah amalun ghairu sahih, amalan yang tidak benar. Maka ilmu harus disandingkan dengan amalan yang benar, bukan ilmu yang disandingkan dengan amalan yang tidak benar. Ilmu yang berada dalam Al-Quran, ilmu yang berada dalam sunnah, adalah ilmu-ilmu yang bersumber dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dan lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ma'adhalik, bersamaan dengan itu, seorang yang tidak mengamalkan ilmu tersebut dengan amalan yang sahih akan membawa ilmu tersebut kepada ad-dalalah, kepada kesesatan. Sering saya sebutkan apa yang disebutkan dan apa yang diakidah, menjadi akidah, diakidahi, diyakini oleh mereka kaum Khawarij, yang berfirman atau yang mengambil firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah orang-orang kafir. Mereka beramal dengan ayat tersebut, akan tetapi amalannya adalah amalun ghairu sahihin, amalan yang tidak benar, sehingga mereka mudah mengkafirkan seorang yang katanya tidak beriman dan tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Pemerintah yang berhukum dengan undang-undang dasar dihukumi sebagai kafir. Para aparatur negara yang tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah dihukumi sebagai taghut, kafir. Ini mereka berilmu, tapi tidak disandingkan dari ilmu tersebut amalan yang sahih. Maka penting ilmu itu disandingkan dengan amalan-amalan yang sahih. Sebagaimana mungkin yang sudah tersebar contoh lain, apa yang diedarkan beberapa hari ini dari rekaman seorang ustadz yang katanya berada di atas fatwa kibar al-ulama, yang berkaitan dengan as-sidq, kejujuran. Lantas dia bawakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa kunu ma'as-sadiqin. Kemudian dia bawakan juga sabda Nabi SAW, alaikum bis-sidqi, wajib atas kalian untuk berkata jujur, dan seterusnya dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ilmu. Naam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilmu syar'i. Akan tetapi apakah dari ilmu tersebut dia mengeluarkan amalan yang sahih ataukah tidak? Ini pertanyaannya sekarang. Apakah dengan ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam tersebut malah dia mentalbis pemikiran salafiyin, membolak-balikkan fakta yang ada? Ini mungkin menjadi pertanyaan besar, sehingga kita tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan seorang yang membawa ayat Al-Quran, seorang yang membawa hadis Nabi SAW berarti ini orang yang bisa kita ambil ilmunya. La, belum cukup sampai di situ. Bahkan dia bawakan perkataan para ulama, Al-Imamu Malik dia bawakan, Al-Imamu Syafi'i dan yang selainnya dari kalangan a'immah. Akan tetapi sekali lagi, apa yang disampaikan tidak bisa diambil sebagai sebuah tolak ukur berarti si fulan atau ustadz fulan berada di atas al-haq. Amalan-amalannya tidak bisa kita hukumi sebagai amalan yang sahih, karena amalan yang sahih memiliki beberapa persyaratan seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, fa innal ilma ma'al amali sahih bi syurutihi hujjatun lil abdi indallahi azza wajalla. Seorang yang berilmu dan disandingkan dengan amalan yang benar, maka amalan as-sahih ini harus kita catat baik-baik, harus kita fahami, karena amalan yang sahih inilah yang bisa berbuah manis. Kalau amalan yang tidak sahih seperti mereka kaum Khawarij, apa buahnya? An-nar, azab Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal beramal dia dengan ilmu yang mereka miliki, karena bukan amalan yang sahih. Maka al-amalus sahih buahnya adalah al-jannah, sementara amalun ghairu sahih buahnya adalah an-nar wal-iyadu billah. Dengan syarat-syaratnya merupakan hujjatun lil-abdi indallah, merupakan hujjah, sebuah pembela bagi seorang hamba kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amalannya yang akan menjadi hujjah, hafalan-hafalan Al-Qur'annya, begitu pula hafalan-hafalannya terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi hujjah, itu menjadi hujjah pembela bagi dia kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Idza tama'a ilmu wa amalun, idza jtama'a ilmun wa amalun sahihun bi syartaihi as-sabiqaini, dengan syarat harus terkumpul ilmu dan amalun sahihun. Diulangi lagi oleh Syekh Syekhuna Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, Syekh Ubaid ibn Sulaiman ibn Abdullah Al-Hamadani Al-Jabiri, adalah seorang murabbi yang mendidik umat ini di atas tarbiyatun salafiyah. Beliau berusaha akan mengirtibat, akan mengkaitkan salafiyun dengan perkataan-perkataan para ulama dan kaidah-kaidah yang telah diikrarkan oleh a'immatus salaf. Ini Syekhuna Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah. Bagaimana tidak, berapa kali beliau mengulangi kaidah yang luar biasa, dan kaidah ini adalah ma'ruf indal a'immah al-mutaqaddimin ataukah mutaakhirin, ilmun sahih atau amalun sahih, amal yang benar harus dikaitkan, karena amalan tersebut apabila tidak benar seperti yang kita isyaratkan tadi akan berbuah an-nar. Maka berkali-kali diulangi oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, karena beliau menginginkan seorang salafi, seorang sunni berada terus di atas jalur al-istiqamah, berada terus di atas jalur amalun yang sahih. Beliau tidak ingin ada seorang sunni salafi yang menyimpang, mengikuti hawa nafsunya. Maka berbeda dengan sebahagian para ulama yang tidak mentarbiyah anak didiknya, yang tidak mentarbiyah murid-muridnya dengan tarbiyatun salafiyah. Contohnya, dia mendidik mad'unya dengan mudah melaknat, mudah mengeluarkan ucapan-ucapan yang kotor di masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Wazid ala hadha, ucapan-ucapan yang kotor ini berisi kezaliman. Apakah ini mendidik dengan tarbiyah salafiyah? Wallahi la, wa alfu kalla. Karena apa yang disebutkan dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula firman-firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk kita mengihtiram, memuliakan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh masjid Allah Subhanahu wa taala dihinakan, apalagi diisi dengan perkara-perkara kezaliman. Si fulan akhir, si fulan ini penzina, si fulan ini ashabul khammarat wal hanat, si fulan ini adalah orang yang suka main ke barbar, hiburan-hiburan malam. Ini di masjid Allah Subhanahu wa taala, dan tuduhan-tuduhan seperti itu adalah tuduhan-tuduhan yang dahulu orang tersebut melakukannya dan telah bertaubat. At-taibu kaman la dzamba lahu, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang yang bertaubat itu seakan-akan tidak memiliki dosa. Dia bersih dari dosa yang telah dia lakukan. Dan kita wajib, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita wajib untuk menutup, mensiter, menutup aib-aib saudara kita sesama muslim. Ini tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka yang tidak terdidik di atas tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam qawar-qawar. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk kita mensiter, menutupi aib-aib saudara kita, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Sementara dia memiliki kaidah yang lain, dibuka aibnya seorang yang telah bertaubat. A'udzubillahi minadz dhalal. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, kita lihat bagaimana dari ta'lif karya-karya al-masyayikh sunnah, mereka benar-benar terfokuskan dalam mentarbiyah umat ini dengan tarbiyah yang sesuai dengan para a'immah as-salaf mengajarkan kepada mereka. Idza ijtama'a ilmun, jika ilmu syar'i berkumpul dengan amalun sahihun, amal yang benar, terus dikaitkan amalan yang benar. Karena amalan yang tidak benar, amalan yang ghairu sahih ini tersebar luas. Kaum sufiyah mengamalkan amalan yang tidak benar, kaum rafidah sudahnya mengamalkan amalan-amalan yang tidak benar dan tidak berakidah dengan akidahnya Nabi alaihi salatu wasallam, bi syartaihi as-sabiqain, dengan dua syaratnya yang telah lalu, yang telah kita jelaskan pada pertemuan terakhir, bahwasanya dua syarat diterimanya amalan adalah al-ikhlas wal mutaba'ah. Kana dzalikumul ilm hujjatun lil 'abdi inda rabbih. Maka ketika seorang hamba mengamalkan dengan amalan yang benar tersebut dari ilmu yang telah dia pelajari, maka ilmu yang telah dia dapati tadi adalah hujjah, pembela bagi dia bagi seorang hamba tersebut inda rabbih, kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza takhallafa 'anil ilmi al-'amalu. Beliau akan masuk kepada pembahasan yang baru apabila takhallafa 'anil ilmi al-'amal. Amalan seseorang menyelisihi ilmu yang telah dia pelajari. Jadi dia telah mempelajari ilmu syar'i. Dia telah mempelajari bahwasanya hukum merokok itu adalah haram. Akan tetapi dia tetap menjadi seorang perokok. Dia ingkari, dia selisihi ilmu yang telah dia pelajari. Atau contoh lainnya yang lebih dekat dengan kita, seorang telah mempelajari bahwasanya sifatul kibr, sifat yang sombong, adalah sifat yang tidak boleh untuk dimiliki oleh seorang yang memiliki ilmu, terlebih seorang talabatul ilm, terlebih seorang sunni salafi. Harus terjauhkan dari sifat-sifat al-kibr. Akan tetapi dia masih membanggakan dan menyombongkan dirinya, menganggap orang lain di bawah dia tingkatannya, martabahnya. Maka apabila amalan seseorang menyelisihi ilmu yang telah dia pelajari, kanal ilmu hujjatun alal abdi, maka ilmu tersebut akan menjadi sebuah bahan yang akan mencelakakan, akan menjadi sebuah bahan yang akan mencelakakan seorang hamba tersebut, seorang hamba yang berilmu tadi. Jadi seorang alim, seorang yang berilmu, diantara dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia akan mendapatkan hujjah, pembela, pembelaan dari ilmu yang telah dia miliki. Keadaan yang kedua sebaliknya, dia bahkan mendapatkan kemudaratan, mendapatkan celaka, kebinasaan dari ilmu yang telah dia pelajari. Ini namanya hujjatun alal abd. Hamba tersebut akan mendapatkan kemudaratan disebabkan ilmu yang telah dia pelajari. Wa kanal insan syabihan bil maghdubi alaihim. Jadi kanal ilmu hujjatan ala al abdi. Wa kanal insanu syabihan bil maghdubi alaihim wa humul yahud. Dan jenis orang yang semacam ini, artinya dia memiliki ilmu tapi amalannya tidak sejalan dengan ilmu yang dia kerjakan, artinya adalah seorang yang tidak beramal dengan ilmunya. Ini mirip dengan al-Yahud, mirip dengan mereka kaum Yahud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam semua atau Allah Subhanahu wa taala menyamakan dan menyebutkan mereka dengan nama maghduban alaihim, kaum yang dimurkai. Maghduban alaihim, kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dimurkai? Li'annahum lam ya'malu bi'ilmihim. Sebabnya ini, karena mereka tidak beramal dengan ilmu-ilmu mereka. Kaum Yahudi adalah kaum yang cerdas, kaum yang memiliki adzaka, sampai kecerdasan mereka kepada tingkatan berani mengelabui Allah Subhanahu wa taala, saking cerdasnya. Karena ilmu yang ada di sisi mereka tidak bermanfaat, bukan ilmu yang nafi', bahkan ilmu yang dar, ilmu yang memudaratkan mereka, yang nantinya di akhirah akan menjadi hujjah alaihim, bukan hujjah lahum, bukan menjadi pembela, tapi akan mencelakakan mereka. Ini saking cerdasnya kaum Yahudi, bahkan Allah Subhanahu wa taala diakali oleh mereka. Allah Azza wa Jal, seperti kisah yang kita ketahui bersama, melarang kaum Yahudi untuk menangkap ikan pada hari Jumat atau pada hari Sabtu. Menangkap ikan, mereka dilarang untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Akhirnya mereka tidak menangkap ikan pada hari Sabtu. Mereka datang ke laut di hari Jumatnya. Mereka datang ke laut di hari Jumatnya dan memasang perangkap ikan. Hari Sabtu mereka tidak turun ke laut, benar. Tapi perangkap sudah dipasang sejak hari Jumat. Nanti hari Ahad baru mereka datang untuk mengambil apa yang telah mereka raup di hari Jumat dan hari Sabtunya. Cerdas, sampai Allah Subhanahu wa taala diakali oleh mereka. Benar, mereka tidak turun di hari Sabtu ke lautan, akan tetapi dari hari Jumat sudah mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Lihatlah bagaimana kelicikan mereka kaum Yahudi. Mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Ini permasalahannya. Maka kata Syekhuna Al-Jabiri hafizahullah wara'ah, apabila seorang muslim, seorang mukmin, seorang salafi memiliki ilmu akan tetapi tidak beramal dengan ilmu yang dia miliki, sama keadaannya seperti kaum Yahud. Wa in kana amalu biduni ilmin, apabila seseorang beramal tanpa didasari dengan ilmu, dia tidak memiliki ilmu. Yang dia miliki adalah semangat untuk beramal, beramal dan beramal. Ini yang mereka miliki, seperti kaum Sufiyah. Pengennya hanya beramal, beribadah, beribadah dan beribadah. Tidak menginginkan adanya majelis ilmu, tidak menginginkan adanya at-tahdhir, tidak menginginkan adanya bantahan-bantahan ilmiah. Kenapa kita sandingkan at-tahdhir dengan ilmu syar'i? Karena tahdhir adalah bahagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengingkari at-tahdhir dan mereka menganggap bahwasanya kelompok-kelompok sekte-sekte yang suka mentahdhir, mereka adalah kelompok yang sesat, kelompok Wahabi dan yang semisalnya dari lakop-lakop yang mereka sematkan kepada ahlul haq. Sehingga mereka hanya menginginkan beramal, beramal dan beramal, tidak mau berilmu. Apa kata Syekh Al-Jabiri? Kanal jahlu wat takhabbutu fil ibadah. Hasilnya adalah mereka akan mengalami kegoncangan, kebingungan dalam amalan-amalan ibadahnya. Fa asbahal insanu syabihan bin nasara. Maka mereka ini akan mirip keadaannya seperti kaum Nasara. Li'annahum, karena mereka ya'budunallaha, menyembah Allah Subhanahu wa taala, ala jahlin wa dalalin, di atas kejahilan dan kesesatan. Ini mereka kaum Nasara, berbanding terbalik dengan kaum Yahud. Kaum Yahud seperti disebutkan dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub alaihim adalah al-Yahud, mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita sebutkan alasannya. Ad-dallin adalah mereka dari kalangan An-Nasara, yang mereka berilmu atau afwan, mereka beramal tanpa didasari dengan ilmu. Mereka beramal tanpa didasari dengan ilmu syar'i, sehingga amalan-amalan mereka, kata Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri, ala jahlin wa dalalin. Ibadah mereka didasari dengan kejahilan dan kesesatan. Kemudian disebutkan oleh beliau di dalam At-Ta'liq perkataan Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah radhiyallahu afan rahimahullahu ta'ala. Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Sufyan? Kanu yaqulun, dahulu mereka atau para a'immah sempat mengatakan, mengeluarkan sebuah pernyataan, man fasada min ulama'ina, barang siapa yang rusak akhlaknya, akidahnya dari kalangan ulama-ulama kami, fafihi syabahun minal yahud, maka para ulama tersebut memiliki kemiripan, memiliki kecocokan dengan apa yang diamalkan oleh kaum Yahudi. Man fasada min ulama'ina fafihi syabahun minal yahud, barang siapa yang rusak dari kalangan ulama-ulama kita, yakni dari kalangan orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak beramal dengan ilmu yang mereka miliki, fafihi syabahun minal yahud, mereka memiliki kemiripan dengan kaum Yahudi. Wa man fasada min ubbadina, dan barang siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah, mereka yang rusak akan tetapi dari kalangan ahli ibadah, fafihi syabahun minan nasara, mereka memiliki kemiripan dengan kaum Nasara. Disebutkan di dalam Majmu'ul Fatawa, Fatawa Ibn Taimiyah, jilid yang pertama, halaman ke-197. Jadi dari kalangan para ulama, apabila mereka sesat dan menyesatkan tentunya, mereka mirip dengan kaum Yahudi. Banyak ilmu yang mereka miliki, bahkan mungkin memiliki gelar Al-Allamah, bahkan mungkin memiliki gelar Al-Hafidh. Al-Hafidh, Al-Allamah, Fulan ibn Fulan. Akan tetapi ternyata dia tidak mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Bahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kezaliman ditabrak. Sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sitrul uyub ditabrak. Ini berarti tidak memiliki amal terhadap ilmu yang dia miliki. Maka kata Imam Sufyan ibn Uyainah alaihi rahmatullah, fa fihi syabhun minal yahud. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemiripan dengan kaum Yahudi. Wa man fasada min ubbadina, Dan barang siapa yang rusak dari kalangan ahlul ibadah. Kenapa mereka rusak? Padahal secara zahir mereka adalah orang-orang yang nampak baik, nampak banyak amalannya. Zikirnya saja 100 ribu kali, kalau kita hanya 33 kali. Jauh sekali bandingannya. Tapi mereka rusak. Kenapa? Karena amalan mereka adalah amalun ghairu sahihin. Ini syahidnya. Amalannya tidak benar. Karena amalan yang benar itu yang akan berbuah manis. Kalau amalan yang tidak benar akan berbuah pahit. Itu kesimpulan dari penjelasan para ulama kita. Sehingga mereka disebut sebagai para ubad, para ahlul ibadah yang rusak amalan-amalan ibadahnya. Mereka ini memiliki kemiripan dengan kaum An-Nasara. Yang mana kaum Nasara ini sangat bersemangat dalam beribadah dan tidak mau memiliki ilmu. Kemudian dinukilkan oleh Asy-Syaikh sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, begitu pula Imam Muslim di dalam sahih mereka. Mereka berdua fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih, yuja'u birrajul yaumul qiyamah, akan didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat. Fayulqa finnar, kemudian orang tersebut akan dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan pada hari kiamat seorang laki-laki dan seorang tersebut akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam an-nar, disungkurkan ke dalam an-nar. Fatandaliqu aktabuhu finnar, maka ketika dilemparkan dan disungkurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam an-nar, saking kerasnya lemparan tersebut, tandalik aktabuh, ususnya tercerai-berai, keluar dari perutnya, saking kerasnya azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Fayaduru kama yadurul himar birahah, maka seorang yang sudah keluar ususnya tersebut berputar sebagaimana seorang keledai yang berputar ketika akan memutari tempatnya. Fayajtami'u ahlun nar 'alaihi, maka dengan keadaan orang yang demikian berputar-putar kemudian ususnya sudah tercerai-berai, ahlun nar ini ingin melihat keadaan orang tersebut. Ternyata ketika melihat orang tersebut, mereka mengatakan, ai fulan, kamu adalah si fulan, masya'nuk, kenapa keadaanmu seperti ini? Yani engkau mendapatkan azab dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Alaisa kunta, bukankah engkau dahulunya ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah engkau dahulunya adalah seorang hamba yang senantiasa memerintahkan kami untuk berbuat kebaikan dan mencegah kami untuk melakukan kemungkaran, beramar ma'ruf dan nahi munkar. Seorang dai, dia membawa agama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ujung-ujungnya adalah an-nar, sampai dia mendapatkan azab yang sangat pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salamatu wal afiyah. Qal, maka dia menjawab pertanyaan ahlun nar tersebut, kuntu amurukum bil ma'ruf, aku dahulunya memang benar adalah orang yang senantiasa memerintahkan kalian untuk mengamalkan al-ma'ruf, kebaikan. Wala atih, akan tetapi permasalahannya adalah aku tidak mengamalkan perintah-perintah tersebut, ilmu tersebut tidak dia amalkan. Wa anhakum anil mungkar, dan aku melarang untuk kalian melakukan sebuah kemungkaran. Wa atih, sementara aku mendatangi kemungkaran yang aku larang tersebut. Maka keadaannya adalah seperti apa yang telah disebutkan di dalam hadis ini. Dia adalah seorang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, akan tetapi tidak mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, tidak mengamalkan ilmu yang telah dia sampaikan kepada orang lain. Maka yang demikian adalah buah pahit yang akan dia rasakan ketika Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dia masuk ke dalam an-nar hingga tercerai-berai ususnya, dan dia berputar-putar di neraka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang keledai. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah melanjutkan serta menutup mas'alatu tsaniyah ini dengan ucapan penyair, wa qadiman qalu, dahulu ada beberapa orang penyair yang pernah mengatakan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malna mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malna mu'adzabun min qabli ubadi al-wathani. Seorang alim bi ilmihi lam ya'malna, seorang alim yang tidak beramal dengan ilmu-ilmu yang dia miliki, dengan ilmu-ilmu yang telah dia kuasai, mu'adzab, akan mendapatkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala min qabli ubadil wathan, sebelum diazabnya para penyembah berhala. Penyembah berhala adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan, penyembah patung. Akan tetapi mereka yang tidak mengamalkan ilmu yang telah mereka pelajari akan mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum ubadul wathan, sebelum para penyembah patung tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan besarnya perkara ini yang harus kita fahami bersama, karena kita semua adalah talabatul ilm, seorang yang menggali agama Allah Subhanahu wa taala, yang mencari warisan-warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka yang dituntut untuk kita semua mengerjakan adalah al-amalu bil ilm, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, sekecil apapun ilmu tersebut. Kita telah mengetahui ketika makan harus dalam keadaan duduk, maka haruslah kita mengamalkan ilmu tersebut. Kita mengetahui ketika makan harus menggunakan tangan kanan, maka haruslah kita mengamalkan ilmu tersebut dan ilmu-ilmu yang lain yang telah kita dapati pembahasan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi al-mas'alatu tsaniyah ba'da al-'ilm kana al-'amalu bihi. Inilah permasalahan yang kedua setelah kita mengilmui sebuah perkara, kana al-'amalu bihi, yang dituntut setelahnya adalah kita beramal dengan ilmu syar'i tersebut. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan atau mengajarkan ilmu yang telah kita pelajari dan ilmu yang telah kita amalkan tersebut. Ini kita masuk kepada marhalah tingkatan yang ketiga, yaitu berdakwah. Asy-syarhu, penjelasannya. Berkata Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, alima fa'amila fakana 'alaihi ay yad'uwa ila ad-dinil ladzi manallahu alaihi bima'rifatihi wal amali bihi. Ketika seorang telah berilmu kemudian mengamalkan ilmu yang telah dia dapati, fakana alaihi, maka wajib atasnya, ayyad'uwa ila ad-din, dia mengajak orang-orang yang berada di sekitarnya untuk beramal dengan perkara-perkara agama. Alladzi manallahu alaihi, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan atasnya, bima'rifatihi, karena dia telah mengenal agama Islam, dia telah mengenal ilmu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah mendapati nikmat dari Allah azza wajal berupa al-amal, dia mudah mengamalkan ilmu-ilmu yang datang dari Al-Quran dan sunnah tersebut. Wa min huna naqul, maka dari sini kita mengatakan, kata beliau, ma adabud da'iyah, apa adab-adab yang seharusnya dimiliki oleh seorang da'i, apa adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang pengajar. Lidda'iyati ilallah, bagi seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, adabun katsirah, adab-adab yang banyak. Wala'allana nadhkuru ahammaha, dan mungkin kami akan menyebutkan yang paling penting, adab yang paling penting dari hal ini. Awalan, yang pertama, al-hirsu ala hidayatin nas wa tablighuhum dinillah. Al-hirsu ala hidayatin nas wa tablighuhum dinillah. Yang pertama adalah adab yang paling penting yang dimiliki oleh seorang da'i, seorang pengajar yang membawa agama Allah Subhanahu wa taala, adalah al-hirsu, dia bersemangat, ala hidayatin nas, agar manusia mendapatkan hidayah. Dia bersemangat agar manusia mendapatkan petunjuk. Wa tablighuhum dinillah, dan mereka mendapatkan penyampaian terhadap agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan penyampaian yang berkaitan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi adab yang pertama ini sangat berkaitan erat dengan apa yang telah menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau alaihi salatu wasallam adalah seorang yang haris, seorang yang sangat bersemangat ketika ingin menyampaikan hidayah. Kisah yang telah ma'ruf, yang telah kita ketahui bersama, bagaimana semangatnya beliau untuk mengislamkan paman beliau yang bernama Abu Talib. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Sampai akhir hayatnya Abu Talib, Nabi SAW belum putus asa agar Abu Talib masuk ke dalam Islam dan mengikrarkan la ilaha illallah. Semangat beliau. Maka inilah sifat dasar seorang da'i, al-hirsu. Dia bersemangat bagaimana orang di kanan kirinya mendapatkan ilmu. Dia bersemangat di kanan kirinya mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Dia bersemangat orang yang berada di sekitarnya, keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, murid-muridnya, semuanya beristiqamah di atas al-haq. Dia bersemangat. Dia bukan orang yang malas. Kalau dia orang yang malas, maka dia akan mendapati nantinya akan menjadi sumber fitnah. Kita lihat keadaan Faleh Al-Harbi. Kalau antum pernah mendengar seorang yang bernama Faleh Al-Harbi yang membawa fitnah Haddadiyah di kota Al-Madinah. Faleh Al-Harbi ini disebutkan oleh para ulama kita sebagai seorang yang kasul, orang yang malas, tidak memiliki mu'allaf, tidak memiliki karya-karya, tidak memiliki risalah-risalah ilmiah, tidak memiliki bahas-bahas ilmi. Karena dia seorang yang malas. Bagaimana dia mungkin memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang lain, kepada orang yang berada di sekitarnya, sementara dia adalah orang yang tidak ingin memberikan hidayah kepada dirinya sendiri. Maka keluarlah fitnah Al-Haddadi yang dibawa obornya ini oleh Faleh Al-Harbi. Dan fitnah yang terbaru ini begitu pula dihukumi oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Umair Al-Madkhali, bahwasanya Muhammad Ibn Hadi sebagai seorang yang kasul, malas. Mana risalah ilmiah yang ada? Mana mu'allafah yang dikeluarkan oleh Muhammad Ibn Hadi? Risalah doktorah saja terlambat dia, yang harusnya 4 tahun selesai, ini bisa sampai 10 tahun gak selesai-selesai. Kasul. Akhirnya jadi corong fitnah sekarang Muhammad Ibn Hadi. Hati-hati dari sifat malas, terkhusus kepada para talabatul ilm. Jangan suka tidur-tiduran. Harus semangat antum. Kalau antum malas, hati-hati, bisa jadi corong fitnah, wal'iyadzubillah. Harus semangat. Hafal-hafal Al-Quran yang belum selesai 30 juz, cepat selesaikan. Semangat. Yang belum menghafal hadis Arba'in Nawawiyah, cepat selesaikan. Sudah selesai Arba'in, naik lagi ke Umdatul Ahkam. Selesai Umdatul Ahkam, naik lagi ke Bulughul Maram. Selesai Bulughul Maram, naik lagi ke Al-Muharrar fil Hadis. Terus. Jangan berhenti. Yang namanya talabatul ilm harus belajar, belajar, belajar. Semangat. Dan ilmu tersebut akan bisa beramal, akan bisa berbuah manis dengan amalan-amalan. Dan kalau sudah berilmu dan beramal, maka masuk kepada perkara yang ketiga, yaitu tinggal mendakwahkan, memberikan ilmu-ilmu tersebut kepada kedua orang tua, kepada ayah dan ibu kita, dan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Ini yang paling penting dari sifat seorang da'i, bersemangat agar orang-orang yang berada di sekitarnya mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sisanya insyaAllah ta'ala akan kita sebutkan pada pertemuan yang berikutnya. Biiznillahi ta'ala, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu ya ra'akumullah.